kembali bersama DJ Dilope. Pemanasan dulu, saya minta tangannya di atas bersama teman-teman semuanya. Santai dulu, bro, ya. Bersiap bodoh sama teman-teman juga tinggi banget. Teman-teman kalian juga tinggi banget. Ada ospek juga teman-teman. Selamat siang. Pembantu santaran selat rokok juga sampai di sana teman-teman juga. Sangat abang terima kasih. Jigar sama teman-teman juga tinggi banget. Tova Gaming Games sama teman-teman juga tinggi banget ya. Ada KPK selamat siang. Angka Junior terima kasih. Dan juga Cobra Tegar Abadi Transport. Dan juga teman-teman langsung thank you banget. Ada Rempol, terima kasih juga. Ada Tiger, terima kasih. Ada Dues, Black Sweet juga. Tak lupa juga menjaga Lord sama siang. Buat teman-teman yang belanja lagi ya, Kudus semuanya thank you banget. Openg Tintam, semangat kawan. Dan sukses buat Tegar Abadi Transport. DJ Dila Low Bass, mantap. Ayo dong. Salam hormat sekali lagi kami ucapkan buat keluarga besar dari Bapak Nur Ali, sama ibu sekeluarga, dan juga buat adikku yang dikitankan buat adik Al-Kisna Allahul Huda. Selamat dikitan, semoga cepat sembuh. Lepas kita dari tim keamanan ya, siang hari saya bersama kami, sekitar dari bapak-bapak kami tim kepolisian. Di tim keamanan tuh siang dan sore kali ini, semoga sukses bareng bersama Asina juga. Terima kasih ya. Dilopes! Kondusif ya Bray, itu yang kami harapkan soal teman-teman siang ini, yang siang hari ini berjumpa bersama kami ya. Biar tambah asik lagi, saya ajukan untuk artis aja deh ya. Kita bikin rame-rame lagi. Rovita Dewi. Sini saya enggak bawain saya sini. Oh enggak boleh ya. Wow. Lah aku buat duit jiwe kok. Nih, lihat gue yang resah nih. Morena bray, semarakan siang hari ini bro. Sobat kita angkat bareng dan kita memainkan bareng sama Astina. Ada baru.